Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fillah, dan saudara-saudariku yang hidup di perantauan, semoga dirahmati Allah. Kali ini kita akan mengangkat pembahasan fitnah akhir zaman. Fitnah itu secara bahasa ujian. Namun menurut kacamata Al-Quran dan Sunnah, fitnah bisa memiliki banyak makna. Fitnah bisa bermakna al-ibtila'u wal-imtihan, ujian dan cobaan. Ini seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka setelah mengatakan saya beriman tidak difitnah, maksudnya tidak diuji Allah? Fitnah juga bisa maknanya mengganjal jalan kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 49, wahdharhum ayyaftinuka, waspadalah terhadap fitnah yang mereka timbulkan atas kamu. Maksudnya menyimpangkan dari jalan yang benar dan lurus. Fitnah itu juga di dalam Al-Quran bisa maknanya adab. Seperti di dalam firman Allah surat Al-Buruj, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat. Maksudnya orang-orang yang menimpakan adab kepada orang mukmin dan mukminat. Ini kasusnya pada peristiwa Raja Dhu Nawwas Al-Himyari yang ada di Yaman, yang akhirnya nanti kelanjutannya Abraha, penghancuran Ka'bah itu di sana. Bahkan fitnah itu bisa juga maknanya syirik. Seperti firman Allah, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Kesyirikan yang kamu lakukan di sekitar Ka'bah itu lebih berat daripada perang yang diadakan oleh Rasulullah untuk menyerang kamu. Fitnah juga bisa bermakna al-wuqu' fin nifaqi wal ma'asi, terjatuh ke dalam kemunafikan dan kemaksiatan. Seperti firman Allah, Walakinnakum fatantum anfusakum. Maksudnya fatantum anfusakum, menjeburkan kalian ke dalam fitnah, kemunafikan dan kemaksiatan. Fitnah itu juga bisa bermakna at-tashkik wa talbis, menimpakan keraguan dan kerancauan. Seperti firman Allah, wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu bidigha'al fitnah. Maksudnya menimpakan kerancuan dan kebingungan dalam agama. Fitnah juga bermakna as-subhat fil haq wal batin. Seperti firman Allah, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ. Maksudnya talbis bainal haq bil batil. Fitnah itu bisa bermakna al-idlali wal-idwa, penyesatan, penyimpangan. Fitnah juga bermakna al-kufru ba'dal islam, kufur setelah Islam. Fitnah juga bermakna al-ma'dirah wal-i'tidar bisyai', ngeles. Fitnah juga bisa bermakna al-qatl wal-asr, yaitu pembunuhan dan tawanan. Fitnah juga bisa perselisihan dan perpecahan di tengah umat. Fitnah juga bisa maknanya junun, yaitu gila. Itu bisa makna al-fitnah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran banyak disebutkan agar kita waspada terhadap fitnah. Dan juga hadis-hadis Rasulullah banyak sekali yang memperingatkan kita agar kita waspada dan hati-hati terhadap fitnah. Begitu juga para sahabat ridwanullahi alaih. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan juga hadis Rasul, tu'radul fitanu ala al-kulubi ka'ardil hasil. Fitnah itu dipaparkan ke dalam hati manusia seperti paparan anyaman tikar. Tuh melihat tikar itu anyamannya kokoh, rapat, ruwet dan rapi, susah untuk dilepas. Udan, uda, maksudnya setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal anyaman itu kan. Orang menyam dari pinggir sampai ke tengah sampai akhirnya penuh, masya Allah. Dan fitnah mempengaruhi hati itu seperti itu, pelan-pelan, dikit demi dikit, akhirnya penuh. Bahkan tidaklah tersisa satu hati pun yang tidak tercemar dengan fitnah. Wa ayyuma qalbin ushribaha, mana saja hati yang nangkep fitnah itu, nukitat fihi nuktatun sauda, tertinggalkan noda hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha, hati mana saja yang menolak, nukitat fihi nuktatun bayda, tersisa atau ditinggalkan ini putih. Maksudnya semakin putih semakin bersih. Hatta tasira ala qalbayn, sehingga hati terbelah menjadi dua. Ala abyadha mithl safa, putih bersih. Fala tadurruhu fitnatun, yang tidak terbahayakan oleh fitnah. Madamatis samawati wal ardh, selagi langit bumi ini tegak. Wal akhar aswad murbadan, yang lainnya adalah hitam pekat. Kal kuzi mujhiya, Allah mengumpamakan, Rasul mengumpamakan hati. Maaf, saya habisin dulu biar jadi perumpamaan. Bismillah. Aduh, ngabisin repot juga nih. Ya, yeah. Masukin sini. Jadi hadirin sekalian, perumpamaan hati yang kena fitnah seperti gelas telungkup kotor. Sudah kotor, yakin enggak kepake. Kalau digunakan pun ngotorin minuman. Telungkup antum isi sampai sekontainer enggak masuk-masuk. Antum isi sampai sekolah renang enggak akan bakal masuk. Ente kasih dalil seom yuk enggak masuk nih orang kayak begini. Sulit, mendenggel, merongkol, keras kepala. Alias apa? Alias bahasa Jawanya apa, Pak? Apa? Heh? Nah, kalau mendablek rada enak. Ya. Yeah. Orang yang model seperti ini hadirin sekalian, kalau bahasa Indonesianya keras kepala, basa Jawane ndablek, bandel, susah untuk dikasih apapun bentuk siraman. Ini ibarat-ibaratnya itu kalau kita umpamakan tokoh gadu lucu. Gitu. Aman Darmo Gandul. Gitu. Pokoknya susah untuk diluk, susah untuk dibeloki. Hatinya keras. La ya'rifu ma'rufa, tidak kenal kebaikan. Wala yungkiru mungkara, tidak mengingkari kemungkaran. Illa ma ushriba min hawa, kecuali dorongan nafsunya. Jadi senang benci, nolak nerima nafsu yang bicara, nafsu yang jalan. Na'udzubillah. Nah hadirin sekalian, macam-macam fitnah. Fitnah itu ada yang khusus, fitnah anak. Yang Rasulullah katakan, al-waladu mabkhalatun majbanatun mahzanatun majhalatun. Anak itu bikin pengecut orang tua, bodoh orang tua, bakhil orang tua, susah orang tua. Bikin pengecut. Yang dulunya gagah berani, masya Allah, diajak berlaga, apalagi ditawari jihad, serba nantang, dakwah gak kenal waktu, giliran punya anak kelepek-kelepek. Bakhil, dulu infak masya Allah, gambar Soekarno-Hatta enteng. Kalau ke masjid yang dicabut paling duit gede, yang paling gede, giliran punya anak sing dicabut kecil. Favorit gambar pedang Patimura, kalau enggak Imam Bonjol. Itu uang favorit infak di masjid. Deh, bakhil. Bikin orang tua bodoh. Mau ngaji enggak jadi karena anaknya minta ke pasar, ke mall. Mau ngaji enggak jadi karena anaknya minta refreshing, rekreasi. Anak sakit, ke rumah sakit, mau kajian batal. Bahkan ada sebagian orang yang membatasi cari ilmu, kalau sudah punya anak selesai. Ya. Susah. Berapa banyak orang dimasukkan anaknya ke penjara, dicelakakan oleh anaknya. Bahkan secara umum saya mengatakan punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Cuma alhamdulillah orang tua dititipin rahmat Allah, senang disusahi anak. Itu aja. Kalau enggak gitu kita enggak ada yang pengen punya anak. Nah fitnah umum, fitnah khusus itu anak, harta, istri, semua bisa jadi fitnah. Nah, fitnah umum, kata Rasulullah, nanti akan terjadi fitnah seperti tiupan badai, yang kecil yang besar gak ada tersisa. Begitu juga akan terjadi fitnah seperti yang dimintakan Rasulullah minta 3 dikabulkan 2. Yang itulah apa? Umat perpecahan, satu dengan yang lainnya saling bunuh membunuh. Bukan hanya sekedar serang menyerang, saling mengkafirkan, menyesatkan. Bahkan yadribu ba'duhum riqaba ba'd, satu dengan yang lainnya menyembelih leher yang lain. Alhamdulillah. Nah, macam-macam fitnah, fitnatul bid'ah wal khurafat wal syirkiyah, fitnah khurafat, bid'ah syirik, fitnah dijajah, fitnah kehinaan yang menimpa kaum muslimin, fitnatul taghrib, yaitu westernisasi. Orang sekarang sudah takluk dengan sekuler, westernisasi, ya, ciri khas. Jangankan keislaman, ketimuran kita udah melupas. Gak ada. Coba bayangkan, antum percaya ada muslimah telanjang atau semi telanjang? Ayat mana yang membenarkan? Udah. Bahkan ada sekalian, ekonomi kita, cara politik kita, sosial kita, semua warnanya adalah kebarat-baratan. Kemudian fitnah perpecahan, fitnah saling serang dan perang antara kaum muslimin, fitnah syubhat dan syahwat, fitnah narkoba, khamr, yang dikatakan oleh Rasulullah, sayakunu fi ummati yashrabu aqwamun yashrabuna al-khumura wa yusammunaha bighairi ismiha, akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang minum khamr diberi nama bukan namanya. Fitnah. Jadi nama-namanya keren gitu loh Pak, maksudnya whisky, kuntul, drum, ketan hitam, brandy, terus apa lagi, ciu. Bahkan akhir-akhir ini ada yang dibikin sendiri, ya, apa mas, cukrik. Cukrik itu oplosan alkohol dengan autan, ditambah dikit bacon jadi cukrik. Itu kan. Ya mati lah. Masya Allah. Makhluk yang paling bandel aja mati, apalagi manusia. Itu kayaknya nyoba kesaktian itu kayaknya. Fitnatul mar'ah wa da'wah ila tahririha. Itu fitnah perempuan yang telanjang, semi pakaian, pakaian semi telanjang, mengajak pembebasan perempuan, maksudnya tidak terikat oleh nilai moral agama, dibebaskan berlaga kerja dimanapun, dandanan gaya apapun, dan bersolek dengan gaya apapun untuk menggoda dan menyesatkan laki-laki. Yang dikatakan oleh Rasulullah, mataruku fitnatan ba'di adarru ala rijali minan nisa, saya tidak tinggalkan fitnah setelahku ini yang lebih berat buat laki ketimbang perempuan. Fitnah. Fitnatul mal wa fusuwir riba, fitnah harta dan merajalelanya riba, sampai Rasulullah mengatakan kalau enggak kena tanahnya minimal debunya. Dan subhanallah, banyaknya diakal-akali riba supaya diterima. Riba dipindah namanya bunga, pelakunya rentenir namanya finance. Zina juga begitu. Kalau dulu namanya penzina itu jelek. Kalau bahasa Jawa dulu begenggek, pelacur, sekarang PSK. Keren. Pekerja seks komersial. Wow, pekerja. Berarti ada SPSI-nya. Itu. Makanya kalau sudah seperti ini kata Rasul, umat ini akan tertimpa bencana. Lam tadhuril fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fashafimu ta'un wal auja allati lam takun madad fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah merajalela kekejian berupa perzinahan di suatu negeri melainkan Allah akan timpakan penyakit dan wabah yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Nah, hadirin sekalian, sebab munculnya fitnah tidak lain adalah karena kita melanggar aturan Allah, keluar dari syariat. Antum baca aja dimanapun ayat hadis, fitnah itu muncul diawali karena pelanggaran din. Contoh aja firman Allah surat Al-Isra ayat 16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kalau saya ingin menghancurkan suatu negeri, saya awali dengan pemimpin-pemimpinnya rusak, fasik, setelah itu dihancurkan bareng-bareng. Dan itu sejarah terus berulang. Antum lihat, kaum Ad Samud dihancurkan Allah. Dia wali apa? Para pemimpinnya, para petingginya, tokoh-tokohnya rusak kelakuannya, hancur moralnya, terjebur ke dalam berbagai macam pelanggaran. Hancur bareng-bareng akhirnya. Fir'aun antum lihat, Namrud antum lihat, semua begitu trennya. Hadirin sekalian, selanjutnya tanda-tanda orang itu terjatuh ke dalam fitnah. Satu, orang itu sudah mulai konslet di dalam memandang harta yang halal dijadiin haram, yang haram dijadiin harta, ini halal, dan carinya ngawur. Bahkan kecenderungannya sebagaimana bahasa yang sering saya sampaikan, mental mencari hartanya, wal kedual halal haram diuntal, yang penting di perut gak nyengkal. Bahkan mengukur haramnya yang penting gak mencret atau mencret. Makan mencret, wah kualat nih. Makan gak mencret, nah aman nih, alhamdulillah aman. Masya Allah. Jadi kemudian yang kedua, at-talawun, orang itu menunjukkan terjatuh ke dalam fitnah. At-talawun fi dinillah, berubah-ubah warna dalam beragama. Jadi agama kok dijadikan kayak model bunglon. Tergantung warna pohon yang dipencelokin. Agama dianggapnya kayak baju, Pak. Bahkan di Pulau Mentawai itu bisa ganti sehari dua kali agama. Duh. Karena ekonomi. Karena sudah dijual belikan. Bahkan Pak, maaf, prinsip mereka dalam beragama, wani piro, berani berapa. Sehingga kebanyakan orang awam itu agama bukan di hati, tapi di perut. Perutnya kenyang, imannya kuat. Perutnya lapar, imannya kosong. Gimana? Gampang masuk angin. Kemudian mengikuti mutasyabih, yang subhat-subhat, tidak mencoba untuk mengembalikan kepada yang muhkam. Dan yang lebih fatal lagi, membolehkan kebatilan. Wa ta'dir, memberikan toleran, uzur. Ya udah lah mas, jangan kerem-kerem, gitu aja kok repot. Itu kan masing-masing. Kalau dia masuk neraka juga gak narik kamu kan. Ya udahlah, biarin aja. Jadi sudah mulai adanya toleran yang berlebihan terhadap kebatilan, dan memberikan satu uzur alias toleransi, pembolehan terhadap berbagai macam pelanggaran. Ya. Bahkan sekarang orang yang baik itu malah susah. Orang telanjang buka aurat ditolerir. Orang sekarang enggak sholat ke masjid, bahkan enggak sholat sama sekali ditolerir. Orang judi ditolerir, nyambung ayam ditolerir, semua. Bahkan nenek-nenek dan salian yang diawasi, yang diketati, yang mau baik. Ini tanda kefitnah orang. Nah, dan salian, cara solusi kita untuk menghindar dari fitnah. Pertama, al-i'tisamu bil kitabi was sunnah zahiran wa batina. Kita berpegang teguh terhadap al-kitab was sunnah, baik secara zahir wal batin. Kenapa, Pak? Karena Al-Quran dan Sunnah itulah solusi. Makanya Allah Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan dengan kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara, tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan akan terjadi fitnah, saat itu ngumpul-ngumpul sama sahabat, ada sebagian yang dengar, sebagian tidak. Makanya Mu'ad negesin, eh teman-temanku, Rasul sedang bersabda, dengerin. Akhirnya mereka mendengarkan semua sambil pegang tikar yang sedang ditempati duduk. Akan terjadi fitnah, wahai sahabatku. Kemudian para sahabat menanyakan, apa yang harus kita lakukan, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, tarji'una ila amrikumul awal, kembalilah kamu di perkara kamu yang pertama. Yaitu apa? Islam yang dulu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh sahabat. Karena apa? Simple aja. Ketika ada berbagai macam perselisihan soal masalah budaya kayak tradisi, ketika untuk mengusut tarian yang benar yang mana, jadi kembalikan pakemnya, loh kan gitu. Wayang ada terjadi perselisihan, kembali ke pakemnya. Sekarang pembuatan obat, kembali ke resepnya. Ketika Islam mau benar, makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis, idza tabayatum bil ina wa aqadtum bi adnabil baqar wa taraktumul jiyad illa sallatallahu alaikum dhullan wa la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sekarang sibuk dengan perdagangan ina dan beternak sapi, cocok tanam dan meninggalkan jihad, kalian akan kejebur ke dalam fitnah dan tidak ditarik oleh Allah kehinaan itu sampai kamu kembali kepada dinul Islam. Yang jadi permasalahan sekarang, ruwetnya umat, karena ketika dia itu menghadapi masalah, bukan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kembali kepada perasaan, hawa nafsu, tutur tinular, omongan tokoh, mandek sampai di situ, sehingga enggak menemukan jawaban. Padahal kalau kita mau ikhwan, Islam itu solusi. Solusinya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya Allah mengatakan wama ikhtalaftum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa-apa yang kalian perselisihkan, pengadilan akhirnya di sisi Allah. Jawabannya di sana. Yang kedua, at-tafaqquh fid din. Lihat aja, Pak. Umat itu selagi mau masih kajian, di desa manapun masih makmur pengajian, model kayak apapun, umat ini masih lurus. Karena Allah dan Rasulnya menggantungkan segala kebaikan pada ilmu. Perhatikan Rasul bersabda apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan Allah baik, pasti dipahamkan agamanya. Artinya pertanda orang itu diinginkan oleh Allah baik, semangat ngaji. Sebaliknya pertanda orang itu diinginkan Allah enggak baik, malas ngaji. Gitu. Apalagi kadang-kadang diciptakan pomeo-pomeo bahwa orang yang pintar itu enggak perlu ngaji, orang untuk beragama benar enggak usah tinggi-tinggi ilmunya. Ini yang berat. Akhirnya tersandung batu besar, yaitu apa? Kebodohan diyakini suatu kebaikan dan ilmu. Na'udzubillah. Selanjutnya Rasulullah mengatakan badiru bil amal, bergegaslah kalian untuk mengamalkan satu amal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim, akan muncul fitnah seperti malam gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, pagi mukmin, sore kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya, menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Jadi pakai. Bahkan dari sekalian, kalau orang sekarang disuruh milih agama sama dunia, rata-rata dipilih dunianya. Itu fitnah. Sekarang konsekuensinya, kalau disuruh milih suatu yang berakibat rusaknya dunia dengan suatu yang berakibat rusaknya agama, dipilih rusaknya agama aja, dunia jangan. Tuh, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, wadunya muksaratan, dunia diunggulkan. Dan ini ciri-ciri tanda akhir zaman. Kemudian cara untuk keluar dari fitnah, menegakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar yang sekarang ini sudah redup, yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'nya, bila syiar amar ma'ruf nahi mungkar permadaninya digulung, syiarnya redup, maka agama akan habis masanya, habis keadaannya. Ya Pak, orang itu kalau sudah malas tutur tinular, ceramah, dakwah, ngaji, terus orang pelan-pelan mengikuti nafsu, enggak mau belajar, hilang enggak agama? Dan kehidupan kata Imam Al-Ghazali cenderung basa-basi. Itu alias banyak orang yang mentolerir kemungkaran. Bukan karena kemungkaran itu boleh, tapi kemungkaran itu sudah menguat. Makanya idza qallal munkir kasural munkar. Kalau yang mengingkari kemungkaran sedikit, kemungkaran akan banyak. Kalau yang mengingkari banyak, kemungkaran akan menyedikit. Nah, itu perang. Mana yang kuat pasti dominan. Itu kaidah hidup. Kalau yang kuat kemungkaran, dominan itu kemungkaran. Kalau yang kuat ma'ruf, dominan itu kebaikan, insyaallah. Kemudian kita berusaha untuk menghilanginya, sebab-sebabnya dengan cara apa? Kita jaga diri tidak mendekati fitnah. Bahkan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya. Yeah. Dan doa-doa supaya terhindarkan dari fitnah di dalam hadis Rasul, Quran itu banyak sekali. Kemudian kita harus waspada terhadap tipu muslihat musuh-musuh Islam. Pak, kita jangan sampai lupa, apalagi teledor. Namanya al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu kumpak kalau sudah nyerang Islam. Satu. Dan kedua, Allah berfirman, tergantung antum percaya enggak sama Allah. Kalau antum masih percaya, enggak mungkin akan membiarkan, akan sekarang bersikap teledor. Apalagi sekarang ini bermanis-manisan dengan orang-orang non-muslim kufar. Dalam konteks kita berikan walak kita, Allah mengatakan, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah menggunakan tek walan, artinya tidak akan. Dan dalam ayat lain, wala yazalun, terus menerus, selalu dan senantiasa. Masya Allah, kalimat ini tidak ada makna kecuali wala yazalun, senantiasa terus menerus, yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Tum percaya sama Allah atau enggak? Kalau orang kafir itu terus-menerus berusaha untuk bikin murtad kamu, makanya di nesalian mereka itu enggak akan berhenti sampai kita itu keluar dari Islam, sudah enggak pakai embel-embel Islam, sudah tidak lagi punya ciri khas Islam, walaupun hanya sekedar nama tok udah cukup, sampai pindah meyakini mengikuti saran, wejangan, petua, arahan dan Islam yang mereka inginkan. Mereka enggak akan sekarang terang-terangan suruh murtad, Pak, tapi dibikinkan Islam tandingan yang akhirnya ujung-ujungnya keluar dari Islam yang benar. Contoh aja Islam liberal. Itu kan sebetulnya menyuruh orang Islam muslim murtad aja kan. Cuma dengan bahasa lain, dengan bahasa sederhana, Islam liberal. Pada ujungnya apa? Jangan beragama. Serius-serius, orang yang setia kepada agama itu enggak benar. Quran sunnah itu kolot. mempraktekkan Islam seperti zaman Rasul itu radikal, teroris, macam-macam. Nah, kelompok Islam yang longgar, kurang setia, bahkan gak setia sama sekali terhadap dinnya, dikasih titel bagus. Apa? Islam rahmatan lil alamin. Oh, keren. Itu. Apa saja bentuk Islam longgar, gak setia kepada agama, gak serius-serius banget, gak fanatis banget, Islam rahmatan lil alamin. Yang ingin mengamalkan seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dipahami oleh sahabat dan tabi'in, Islam garis keras, fundamental, teroris, dan berbagai macam merek-merek, termasuk mutaakhirin yang paling populer, Wahabi. Tuh, keren. Jadi titelnya keren, sehingga membuat orang betul-betul pilihannya antara iya dengan enggak, enggak bisa setengah-setengah. Makanya Rasulullah mengumpamakan al-qabidu 'ala dini kal-qabidu 'ala al-jamrah, orang yang memegang agamanya di akhir zaman seperti memegang bara api. Yahudi punya target-target tertentu, bagaimana supaya umat Islam ini hancur, Nasoro ini semuanya. Coba antum lihat bagaimana Buddha di Rohingya, bagaimana sekarang kondisi di Palestina, bagaimana sekarang umat Islam di Indonesia. Ya. Itu ada grand design yang sangat rapi untuk menyingkirkan Islam murni. Cuman kita itu enggak disibukkan dengan perkara-perkara kulit, akhirnya tengkar di antara kita sendiri. Anehnya Pak, kita gak pernah berani ngomongin Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi. Ada mereka, tapi ngomongin kita, ngoblokin kita, berani banget. Ada apa ini? Sama kita lakum dinukum waliyadin, sama non muslim watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Lu kebalik-balik kan? Sama non muslim bisa akor, sama mereka bisa enak-enakan, sama kita gigitnya kayak ular narkoba, ular kobra. Aneh kan? Aneh enggak? Anehnya seperti Iyas pernah mendengarkan orang yang sedang membicarakan gosip saudaranya. Tanya orang tersebut sama Iyas ibn Muawiyah, pernah enggak kamu perang melawan Yahudi? Enggak, Nasrani, enggak, semua enggak. Bagaimana tanganmu, mulutmu selamat dari non-muslim, tapi tidak selamat dari orang muslim? Itu sekarang yang terjadi. Kadang-kadang ya Allah, apa mereka itu enggak ngeh. Minimal kita itu sesama muslim, taruhlah kita itu berbeda, wahananya kan dialogis, argumentatif, persuasif, kompromistis. Ah itu. Emang kita sekarang enggak mau dialog? Oh, silakan. Agama itu Pak, sesengit apapun kalau kita sampaikan dialogis, argumentatif, persuasif, kompromistis, kena kok. Sampai ada yang satu mendapat pendapatnya halal, yang satunya haram, bisa gak ketemu? Yang lebih lucu wal aneh, yeah. Saya itu ngaji di kajian Bekasi, gak boleh, alasannya bla bla. Tapi anehnya di sampingnya kurang lebih 100 meter gereja terbesar di Asia Tenggara, kagak diusik, kagak ditutup kajiannya. Loh kenapa? Aneh. Itu. Ini Pak, saya yakin ini bukan muslim yang melakukan, cuman muslimnya diperalat, gak ngerti. Dan ini sejak lakonnya orang Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan dan yang lainnya. Contoh aja simple, kenapa SDI kemudian jadi SI pecah menjadi dua, SI putih atau hijau sama SI merah. Yang akhirnya lahir dari situ PKI. Berdiri tahun 1900 secara de facto sebetulnya 12-13 tapi diiklankan 1926. Berulah aksi 48, puncaknya 65. Itu semua anak muslim loh belakangnya. Mussolini, di NID, Al-Aidid itu kan Arab itu, Al-Aidid. Cuman DN itu aslinya Ja'far Nawawi, Aidid namanya. Cuma karena sudah jadi PKI dirubah Dwipa Nusantara Aidid. Nah, tuh saking bencinya sama Islam. Inilah hadirin sekalian, ternyata tren setiap generasi itu ada pembusuk. Makanya kalau kita baca Siti Jenar itu sebetulnya sosok pembusuk di dalam Islam. Yang nyerang Islam, anti-Islam, pakai nama Islam. Kemudian setelah itu terus muncul. Makanya memang berat. Walbi khusus di Indonesia. Saya yakin banyak orang-orang yang berbaju Islam tapi hatinya bukan Islam, untuk nusuk dari dalam. Yang disebut dalam bahasa Quran itu al-munafiqun. Kalau di dalam bahasa ininya istilahnya zindik, kemudian di dalam bahasa kitanya itu apa? Musuh dalam selimut. Begitu. Ini fitnah. Kemudian dari salian termasuk juga ya di internal yang paling faktual ya, itu kan munculnya berbagai macam firqah. Ada Ahmadiyah, ada Baha'iyah, ada Syiah. Itu kan sebetulnya tusukan dari dalam, sebetulnya pesan dari luar. Akhirnya umat Islam semakin banyak PR-PR hariannya. Kemudian jalan keluar al-audah ila Allahi as-sa'ni al-audah as-sadiqah. Betul-betul kita kembali kepada Allah dengan jujur. Al-ikhlas minal ibadah wal amal soleh. Mengikhlaskan dalam ibadah dan beramal soleh. Ini solusi keluar dari fitnah. Kemudian hadirin sekalian, selanjutnya luzumu jama'atil muslimin, tetap berada di atas jamaah kaum muslimin wa imamihim. Maksudnya jamaah itu yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, kullu ma wafaqal haq wa ansaru. Setiap apa saja yang sesuai dengan sunnah, kebenaran dan para pembelanya, walaupun tawahdak, walaupun kamu sendirian. Begitu juga hadirin sekalian, satu hal yang kita harus kuatkan bersama-sama, al-iltifaq hawlal ulama'ir rasikhin wal hudat. Kita bersimpuh, kita bersanding, kita dekat ulama-ulama rabbani yang ilmunya mumpuni dan kuat, dan memang dia itu pembela din yang hakiki, bukan ulama abal-abalan, bukan ulama su, bukan ulama yang disebut oleh orang Jawa ulam filma, yaitu air apa, ikan di dalam air, jual fatwa. Bahkan maaf, di antara mereka dengan sengaja bikin clash umat, provokator, tidak layak, tidak patut untuk menjadi ulama panutan yang meredam, yang ngadem, yang menenangkan, meminimalisir perpecahan. Bukan sekarang bikin yang kecil jadi malah besar perpecahannya. Ya, yang sekarang ini tenang menjadi keruh airnya. Itu bukan ulama. Itu sosok-sosok pengacau. Sosok-sosok seperti Siti Jenar lemah abang. Tinggal kasih an jadi abangan. Itu sosok-sosok yang tidak ingin umat ini tenang, tidak ingin umat ini menyatu, tidak ingin umat ini di dalam keadaan baik, selalu tetap di atas dinul Islam. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ciri-ciri ulama Rabbani. Satu, salamatul mu'taqad, keyakinan akidahnya lurus, waltizami sunnah, teguh di dalam memegang sunnah Rasulullah. Yang kedua, ilmu tentang Al-Quran dan sunnah dalam. Lalu yang ketiganya, al-ilmu bil amal, al-amal bil ilm. Mengamalkan ilmu dan mengilmui yang diamalkan itu harus ada tahu ilmunya. Sehingga orang kalau sekarang mengamalkan suatu yang tidak ada ilmunya, dhalin. Mengetahui tadi tidak diamalkan, maghdubi. Maghdubi alaihim, karena tahu tidak beramal. Dhalin, beramal tanpa ilmu. Ahli sunnah, siratal mustaqim, an'amta alaihim. Mengamalkan yang diketahui dan tidak coba-coba beramal apa yang tidak diketahui, apa yang tidak ada ilmunya, dan maaf, jelas-jelas bertentangan dengan ilmu yang diyakininya, ilmu di dalam Quran Sunnah itu. Jadi penyakit orang itu cuma dua, Pak. Punya ilmu tidak diamalkan, mengamalkan yang tidak tahu ilmunya. An'amta alaihim, masya Allah, punya ilmu diamalkan dan tidak coba-coba beramal. Kalau tidak tahu ilmunya, atau memang tidak ada ilmunya, atau belum tahu ilmunya, karena itu hanya membuahkan kesesatan, penyimpangan. Hanya jadi itu ihdinas siratal mustaqim, dan yang lainnya maknanya kita di tunjukkan siratul mustaqim, ilmu berpadu dengan amal. Nah, umat ini sebetulnya butuh ulama. Bayangin, Pak, kalau tidak ada ulama, sholat kita siapa yang bisa menjelaskan? Pernikahan, perceraian siapa yang bisa nengah? Yang menjadi lentera hati kita siapa? Cuma aneh, banyak orang yang melakukan tombo hati, di antara yang kelima, wong kang soleh musuono, kenyataannya wong kang soleh kumpulono. Anto musuono? Musuono. Dimusuhin kok kalau ada orang soleh, orang baik. Padahalnya ini sebetulnya makalah miliknya Ibrahim Al-Khawas, diturunkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Sifatus Sofwa, dan juga oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Adab Hamalatil Quran. Obatnya hati itu ada lima, di antaranya mujalasatus solihin, berteman, bersanding, kumpul sama orang soleh. Cuman kita itu jadi enggak enak karena jadi lagu itu. Apalagi jadi ringtone, jadi enggak enak. Ada salian kadang apal lagunya dok, wakilnya Quran enggak pernah dibaca, sholat malam enggak pernah dilakukan, tikir ngebleng. Apalagi wong kang soleh malah dimusuhi. Itu aneh. Mau sembuh hati gimana ceritanya? Kemudian sikap hati-hati dan klarifikasi menyikapi apapun. Berita tentang masalah keislaman yang ada di medsos, sikap terhadap menyikapi berita tentang jati diri teman kita, tentang informasi yang sampai ke antum, tentang berita kelakuan, suluk, akhlak, apapun itu antum harus klarifikasi, tabayun. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau kita itu asal terima, asal menyimpulkan, jadi malah ruwet. Bahkan Rasulullah mengatakan, satakunu fitanun, akan muncul fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal-qa'imu fiha khairun minal mashi, yang berdiri lebih baik daripada yang jalan. Wal-mashi fiha khairun minas sa'i, yang jalan biasa lebih baik daripada yang lari. Artinya dalam menyikapi fitnah, sing hati-hati, tabayun, yalon-alon, dipahami, dicerna, dicari benang hitamnya dulu. Enggak temu benang hitam baru kuning. Genuk kuning baru merah. Kalau enggak ketemu kuning merah hitam, benang kusut. Enggak ketemu kusut, enggak mungkin. Kok ada fitnah kok. Apalagi kabar burung. Namanya kabar burung itu suaranya jelas, burungnya yang enggak jelas. Nuh lihat. Not, not. Ini enak banget suara, tapi burungin di mas. Nah itu caranya, antum jangan nebak dulu, jangan lari dulu, apalagi datangin, terbang dulu burungnya, amatin aja. Ini kayaknya ganti hilang nih, biasa. Dilihat, oh iya benar. Itu ketahuan pelakunya. Ini burungnya ganti hilang. Ini burungnya cicak rowo, ini burungnya apa lagi? Bo, apakah ini perenjak? Ketahuan, baru ponis. Tapi tak rata-rata pak, kabar burung itu kalau dilatenin terbang. Burung itu kalau didatangin terbang. Coba dia macam nikmati, macamnya lama, enak. Baru ketahuan, ini mila, oh ini suara burung ini burung. Jadi lima ketahuan semua. Nah itu tukang fitnahnya pasti gak banyak biasanya. Burung seambrek itu yang ngoceh paling 3-4 apa itu ya. Burung yang bertengger di burung banyak, ratusan. Yang pek itu paling 5-6. Yang rame itu aja. Jadi ada masalah rame sekomplek khusus-khusus. Ini lagi dia burung. Iya. Yang bikin fitnah lakonnya itu aja. Berarti ntar dulu, pasti nanti mengerucut. No, ini dia lagi kan. Nggak jauh-jauh. Hanya nggak usah di-stressingin, dilatihin. Luzum sabri wal musabarah. Dalam menyikapi fitnah, hendaknya terus sabar. Coba bayangkan Yasir ketika disiksa oleh kufar Quraisy, Rasul pesan apa? Sabrun ala Yasir, sing sabar. Dakwah sabar, rumah tangga sabar, apa aja. Kadang-kadang ada orang lucu dikasih nasihat, mas kok disuruh sabar dok? Duh, memang gak mau lama, apalagi sabar terus pesannya itu. Duh, mau apa lagi? Allah aja pesan nama Rasul yang akan menghadapi berbagai macam gejolak dakwah ketika diangkat jadi Rasul. Apa pesannya Allah? Wali Rabbika fasbir. Tuh sabar dok. Ketika Rasul pesan kepada sahabat-sahabatnya yang ditindas, yang diserang, bahkan mengalami banyak ujian, sabar. Sabrun ala Yasir, sabar. Dan sabar itu enggak ada batasnya. Wes mas sabarku entek. Lah siapa sing entekno? Ada orang bilang, "Mas sabarku entek." Lah siapa yang habisin? Ente sendiri kan? Enggak ada habis. Ya, yeah. Insyaallah mau'idukumul jannah, janji kamu surga. Tuh, artinya salallahu al yakin wal afiat. Mintalah kepada Allah yakin dan sihat wal afiat. Sihat wal afiat itu maksudnya dohirnya bersih sehat, batinnya juga bersih sehat. Itu namanya al afiat. Kemudian yang selanjutnya kaful lisan al yad wal lisan. Tahan tangan, tahan lisan. Pak, muslim itu definisikan oleh Rasulullah apa pak? Apakah muslim ialah tahajudnya sampai bengkak? Enggak. Katam Quran tiap malam? Enggak. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Namanya muslim ialah orang yang selamat lisan, tangan tidak mengganggu muslim lain. Itu inti. Ternyata pak diusut-usut benar. Surga nerakanya orang itu banyak ditentukan tangan sama lisan. Anak tanya sekarang, maksiat mana lisan sama tangan gak berperan? Ibadah mana lisan sama tangan gak berperan? Gak ada. Sholat butuh dengan tangan lisan, haji butuh tangan lisan, sodako infak butuh tangan dan lisan, zina juga butuh tangan lisan, selingkuh butuh tangan sama lisan, judi butuh tangan lisan, apa aja. Makanya inti, siapa yang bisa mengendalikan lisan tangan, itulah yang hebat. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi, termasuk menyikapi fitnah. Lanjut, at-tasabbut fi naqlil akhbar, hati-hati di dalam memindah berita, mengadop, memindah, mentransfer, mengambil, hati-hati. Karena tidak semua qila wal qol itu rata-rata tepat, dan cenderungnya al-qila wal qol itu banyak penambahan pengurangan. Contoh, berita pertama, mas saya lihat tubrukan tadi di jalan tol. Keduanya udah tambah lagi, mas masya Allah, saya tadi mendengarkan berita mobil tabrakan sampai benyok loh, tambah benyok ini dah. Ketiganya, masya Allah, saya lihat, saya dengar mas berita tabrakan di tol, benyok, ludes kayaknya itu, loh tambah lagi ludes. Nanti mulut yang keempat, kayaknya mati deh penumpangnya. Tambah lagi kelima, kayaknya udah nggak sisa deh, kebakar. 5, 6, udah. Gimana yang antum percaya di antara berita 6 ini? Itu cenderungnya bertambah. Kemudian hadirin sekalian, Islam nanti di akhir zaman akan mengalami susut. Bada'al Islamu ghariban fasayu'udhu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Dan Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh Abu Sa'lab al-Khushani, wahai Rasulullah, apa makna firman Allah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum, urusi diri kalian sendiri, tidak menyempit, tidak membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Apa kata Rasulullah, balik tamiru bil ma'ruf fatanahu anil munkar, bahkan kamu harus terus amar ma'ruf nahi munkar, hatta idza ra'aitum shuhhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba'a, hawa nafsu diikutin, wa dunyan mu'sarata, dunia diutamakan, wa ijabi dzi kulli ra'yin bi ra'yi, orang bangga dengan pendapatnya sendiri. Kalau sudah begitu, kata Rasulullah, alaika bi khassati nafsik, urusin diri kamu sendiri. Artinya jangan sekali-kali beragama, wa da'al al-awam, tinggalkan orang awam, alias mendasarkan apa kata orang. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Artinya beragama, cari kebenaran, nuruti omongan orang. Ora ono enteke, mas. Orang itu pendapatnya suamber kok. Yang ini ngomong A, B, C, udah, apa kata Allah, beres. Apa kata Rasul, enak. Kata orang, gak ada habisnya. Yang ini katanya, ini katanya, ini katanya, ini. Itu. Apalagi cenderung manusia itu mencari yang mudah-mudah, sehingga agama itu yang sulit ditinggalkan, yang mudah diunggul-unggulkan. Agama itu mudah, tapi mudah itu bukan agama. Beda, agama itu mudah, tapi mudah itu agama. Akhirnya kalau enggak gampang, enggak mudah, dihindari. Selanjutnya dari salian, termasuk juga cara kita menghadapi fitnah adalah kita mewujudkan ukhuwah yang hakiki sejati. Pak, ukhuwah yang sejati punya pilar, punya pondasi. Pondasinya adalah iman. Makanya Allah ketika menjelaskan tentang ukhuwah apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Tidak innamal ikhwatu mu'minun. Beda enggak? Innamal mu'minun yang ditekankan imannya, bukan sekedar ukhuwahnya. Makanya kalau kita disuruh milih, iman enggak iman yang penting ngumpul, atau ngumpul enggak ngumpul yang penting iman, mana pak? Kayaknya enggak konsen deh Anto. Ngumpul enggak ngumpul yang penting iman. Kayak orang Jawa itu loh pak, mangan enggak mangan sepenting ngumpul. Apa ngumpul enggak ngumpul sepenting mangan? Ya ngumpul enggak ngumpul sepenting makan. Lah kalau ngumpul terus enggak makan, gimana kelaparan bareng-bareng? Itu prinsip salah. Ya. Sekarang makan enggak makan yang penting ngumpul. Itu kelaparan bareng, mate bareng. Itu. Tapi kita ngumpul enggak ngumpul yang penting makan. Yang satunya di Qatar, yang satunya di Papua Nugini, yang satunya di Afrika, yang satunya di Pekalongan. Enggak ada masalah, yang penting mangan kabeh. Begitu juga iman enggak iman, yang penting ngumpul atau ngumpul enggak ngumpul, yang penting iman. Kalau menurut konsep Al-Qur'an, innamal mu'minun, ngumpul enggak mau, yang penting iman. Karena asas. Bagaimana kita menyatukan di tengah perselisihan hati karena beda ideologi, beda akidah, yang satunya ke barat, yang satunya ke timur, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, yang satu yang mengatakan Ahmadiyah sesat, yang satunya enggak. Ribet. Gimana kita bersatu? Nyatuin apa? Badan itu namanya ukhuwah basyariyah. Orang kafir juga bisa, Pak. Nah, kita dituntut ukhuwah imaniyah. Bukan sekedar ukhuwah basyariyah. Kalau basyariyah itu ya ayyuhan nas itu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Itu sih antar seluruh suku bangsa. Cuma yang kita inginkan ukhuwah imannya. Nah, ini sekarang udah hampir mustahil menyatukan umat, apalagi di Indonesia itu ya. Banyak senuk hurbonya sekarang. Jadi sekarang mau Ramadan bareng aja susah. Coba bayangkan. Dengan dalih, dengan enak ngomong, ya udahlah, kita ini kan beda pendapat gak ada masalah, rahmah. Dan kita ini demokrasi, gak usah maksakan pendapat. Tapi rasanya gimana, Pak? Antum coba bayangin. Hari raya adalah sakral. Kebersamaan itu tujuannya. Sehingga diusahakan satu, sholat bareng, takbir bareng. Coba bayangkan tiba-tiba yang satunya masih itikaf depan rumah udah makan lontong. Coba rasanya. Aduh, rasanya gua anjol. Yang satunya masih nenteng bantal itikaf di masjid loh, Pak. Depan rumah udah makan lontong. Aduh, ya Allah. Itu udah gitu rada ngeledek lagi makanya di depan rumah. Masya Allah. Ini pada, bukan masalah kita itu soal perbedaan kita toleran enggak toleran. Kalau bisa bersatu, kenapa kita pecah sih? Itu aja toh, Pak. Kalau kita itu bersatu bisa. Loh, Rasul aja dulu belum pernah pakai alat canggih-canggih itu, beres terus kok mulai akhir Ramadan. Mulai awal Ramadan beres, akhir Ramadan beres. Zaman Rasul belum ada alat canggih macam-macam. Sekarang sudah teropong bintang di Lembang tuh canggihnya kayak apa. Itu melihat kutu aja kelihatan, apalagi tentara sekutu. Nah, itu lebih kelihatan. Ini kok bulan enggak meleset terus ini. Lah gimana enggak meleset, bulannya di sono ngekernya ke sana. Gimana, Pak? Kelihatan enggak bulan? Enggak. Ya, sampai kiamat, Pak, gagal bareng lihat. Wong bulannya di sono, kekernya di sana. Sebetulnya enggak sampai Rasul dulu enggak pakai keker itu aman. Abu Bakar enggak pakai keker aman kok. Abu Bakar, Utsman, Ali, hari raya itu beres terus. Antum lihat di sini pernah masalah? Enak itu, Pak. Rasanya enak enggak? Enak. Coba antum pulang ke Gresik. Itu belum puasanya ruwet, apalagi udah puasa. Itu coba di sini mulai enak, akhir enak, rasanya bagaimana ukhuwah tertata, bagaimana puasa terkontrol. Di sana itu dibiarkan, bahkan sengaja diacak-acak. Lucunya ada organisasi bisa mengawali mengakhiri Ramadan itu, ceritanya di mana? Kenapa kita gantungkan kepada pemerintah, Pak? Simpelnya kan gini. Pihak yang paling minimalis untuk menyatukan umat itu adalah pemerintah. Yang bisa menghimpun seluruh faksi, kelompok, ormas, kekuatan. Itu pihak yang paling minimalis, pemerintah. Dan sebetulnya formaturnya itu udah bagus loh. Bisa digabungkan antara ru'yah dengan hisab. Untuk nyari bulan pakai hisab secara pintunya. Kira-kira nanti tanggal berapa ya mas? Nah kan gitu, persiapannya pakai hisab. Jadi persiapan untuk detek kapan kira-kiranya pakai hisab. Nyarinya pakai rupiah, menetapkan pakai isbat. Loh kan enak. Itu. Ya. Sekarang ngira-ngiranya kapan kira-kira pakai hisab. Untuk melihat pakai rupiah. Tetepin isbat. Ganteng kok. Cuman enggak mau itu loh. Kenapa itu? Anehnya tahun baru Kristen lancar. Itu kadang ngiri. Umat segelintir bisa tenang. Ini seomyok rame aja udah terus. Gitu. Padahal bisa kita. Itu. Kenapa kita tidak lakukan? Itu. Nah, maaf hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang tingkah kita, ya, kemauan kita, padahal sudah diajak oleh negara OKI, kita bikin kalender bersama, nggak mau juga Indonesia, itu nggak tahu kenapa. Padahal nyata-nyata itu enak loh, ya, puasa bareng, buka bareng, terus kemudian hari raya bareng, enak. Itu makanya insya Allah kita masih tetap optimis ya. Maka kadang-kadang orang kekeh pokoknya rukyah bulan dibicarain belum keluar, ngapain lo omongin kecuali bulan bisa ngomong, tanya enak ya, deh bulan lo mau keluar kapan, enak. Ini masalahnya bulan gak bisa ngomong, udah tunggu aja keluar kelihatan puasa. Enggak, ya sudah. Wong kita itu hanya disuruh melihat. Bukan disuruh macam-macam. Apalagi ngukur besarnya bulan. Itu, ketinggian ruwet. Islam itu hanya nyuruh lihat. Kelihatan puasa, enggak sudah. Kalau karena gara-gara alat, Pak, berarti Rasul dulu puasanya enggak pernah beres. Belum ada alat, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, terus kemudian awal-awal khilafah Umayyah, ya. Dan alhamdulillah ibadah yang satu ini digantungkan Allah dengan perkara mudah. Dan masya Allah Pak, rata-rata ibadah itu digantungkan dengan perkara sederhana, nggak ada kaitannya kecanggihan, agar pada setiap zaman bisa dilaksanakan. Kalau nanti kecanggihan, zaman canggih jalan nggak macet, repot. Makanya lihat sholat zaman Rasul lancar, zaman modern lancar juga. Lempar jumroh juga begitu, gak bisa dimodernisasi. Wah sekarang kayaknya pakai ini aja, tembak aja ya. Kasih apa, biji 7, tak-tak, apalagi ada kekernya. Enggak usah, pakai tangan. Nah itu lah. Itu, nanti tawaf pakai kereta gantung. Repot. Enak. Jadi dengan sederhana kok, zakat juga, pokoknya intinya nggak ada satu syariat pun yang pelaksanaannya digantungkan asasinya dengan kondisi zaman, sehingga agar patut pada setiap zaman, tempat dan umat, Islam itu cocok, di Indonesia cocok, Arab cocok, dulu cocok, sekarang cocok, nanti juga cocok, gitu. Kadang ada yang ngeyel, Pak, sebetulnya Rasul itu kalau tahu begini modern, alat-alat canggih, kayaknya pakai hisab deh Pak. Loh, antum kok jadi ngelantur begitu? Pernah ada yang dialog sama saya ngomong begitu, tak balik, Mas. Kayaknya sampean kalau hidup di zaman Umar diguampar deh. Nah iya, nah. Itu saya balik begitu dia marah deh. Nah kalau seandainya Rasul itu kalau hidup zaman sekarang yakin pakai hisab. Ya, seandainya antum dulu hidup zaman Umar kayaknya digampar deh Mas. Mangkel dia, marah. Ya udahlah, jangan andai sesuatu yang wakil. Intinya Islam itu didasarkan atas kemudahan. Terus kemudian kita harus pelajari terus ayat-ayat tentang fitnah, ya, insyaallah. Nah, terakhir buah dari mempelajari fitnah akhir zaman dan hikmahnya, satu, untuk membedakan antara yang imannya jujur dan pendusta. Dengan antum pelajari fitnah, menghadapi fitnah itu jadi ketahuan. Tersingkapnya jati diri munafikun, jelas itu. Kemudian yang ketiga, penguatan terhadap iman seorang mukmin. Makanya orang mukmin kalau baca ayat-ayat tentang fitnah ini semakin kuat melihat realita benar di depan matanya. Oh, seperti ini kuat. Terus kemudian nampak jelas kebenaran di tengah orang yang menitinya. Orang yang sedang meniti kebenaran itu semakin tahu, oh ini yang hak. Kemudian yang keenam, mengambil pelajaran dan ibrah. Serta nomor tujuh, maghfirah rahmat. Dan juga penyeleksian yang dibikin oleh Allah lewat fitnah. Kalau gak ada ujian, gimana antum bisa seleksi? Nah, yang terakhir, untuk mengobatin sikap melampaui batas dan cinta terhadap duniawi. Orang kalau akhirnya mengetahui fitnah dunia, mau akhir, mau begini, antum tahu ngukur, bukan terlalu cinta dunia. Haula'i yuhibbunal 'ajilah wa tadarunal akhirah. Mereka-mereka itu cinta yang segera, yang cash, meninggalkan akhirat. Tidak. Bahkan dipahami, dunia ini sarana, hanya di tangan, iman tetap di hati. Tapi enggak ada satupun orang yang bisa menghindar dari dunia, tapi tetap menyikapi dunia bukan tujuan. Akhirnya ditinggal kok. Dunia itu pada hakikatnya yang milik kita cuma tiga. Makanya Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan, hartaku hartaku. Walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad abqaita. Sebetulnya harta kamu yang benar adalah yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek, yang kamu sedekahkan jadi simpanan. Yang lainnya semua rumah. Antum punya rumah. Pernah, apalagi antum di Qatar. Rumahnya di mana? Di Batam. Itu mendingan keong, Pak. Kemana-mana dibawa ngerasain. Iya, antum kalah sama keong. Walaupun rumahnya sederhana murah, tapi menikmati betul dia. Kemana-mana dirasakan. Antum kan cuma bawa sertifikat. Itu pun kadang dibawa, kadang ditenteng, kadang enggak. Semua punya tanah antum 20 hektar umpamanya di Jonggol. Antum pakai semua. Wah, saya kayaknya kalau enggak pernah pakai tanah rugi. Keliling tiap pagi 20 hektar. Capek sendiri. Ngapain kayak gendeng sampean, Mas? Mas. Tiap hari keliling olahraga bukan tempat taman yang bagus, keliling di hutan Jonggol supaya ngerasain tanah saya, Mas. Mosok mati enggak ngerasain nak rugi. Ya atau nanti dikubur di tanah 220 hektar. Lucu. Ngapain? Cuman ukuran kita paling banter rumah masa depan kita 2x1 kok. Atau 21. 20 hektar dipakai semua. Sisanya paling buat apa? Kebun sapi sama kambing. Ah, rugi. Punya mobil, masuk ke kuburan. Berhenti di gapuranya, balik lagi. Setiap anak Adam yang mati dianterin tiga, balik dua yang ikut satu, yaitu amal. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu, dunia itu hanya sifatnya salah satu di antara dua. Dunia meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Enggak tahu yang duluan mana. Itu. Sehingga di sini kalau kita itu salah sikap, salah persepsi, rugi. Dan dunia itu bawaannya fluktuatif, gampang berganti layar dan berubah-ubah. Makanya siapa yang puas dengan satu sisi akan kecewa dalam satu sisi lain. Makanya sikap kita adalah qanaah. Apa itu qanaah? Terima apa adanya. Pemberian Allah yang penting halal walaupun 15 miliar. Begitu. Soalnya daripada 20 juta haram, mana yang lebih bagus, Pak? ya kalau ada 15 miliar halal daripada 15 juta haram. Terima apa adanya itu loh tadi. Dikit alhamdulillah ya Allah, banyak alhamdulillah. Dan manusia itu Pak, kalau urusan dunia itu enggak pernah puas. Tulul amal. Katanya dulu masih montra mahal ya Allah. Kalau seandainya punya rumah kecil aja sendiri Allah udah senang anteng sholat kajian lurus. Setelah punya sendiri masih juga ya Allah. Kalau bisa nambah aja dua pintu ke atas ya Allah buat tahajud. Ini tahajud apa? Tahajud ngomong iya. Setelah punya nambah dua pintu masih. Ya Allah, kalau seandainya bisa nambah aja 5 pintu kontrakan ya Allah. Itu 5 pintu, 10 pintu ampe alhaqumut takatur baru tuh mulut masuk tanah kuburan. Nih, itu baru berhenti. Ya, makanya Rasulullah seandainya anak Adam memiliki satu lembah, pengin yang berikutnya terus sampai tanah kuburan masuk ke mulut baru itu. Nah, ini kondisi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Fadhol, silakan. Kita saya kira jam 8:30 sudah selesai. Tutup ya. Ah. Ada tanya jawab. Masa, saya kira 8:30 selesai tadi. Anda udah senang. Ternyata masih nambah. Repot dong. Silakan, jangan banyak-banyak, Pak. Ya. Halal. Langsung aja Pak, pakai unjuk jari. Silakan. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecukupan bagi seorang muslim itu gimana? Kecukupan. Hadirin sekalian, Allah di dalam firman-Nya memberi tanda-tanda seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Intinya hati. Hati. Uang itu sama bentuknya. Contoh, di depan antum ada 500 riyal. Pandangan orang terhadap 500 rial itulah yang membuat orang itu berbahagia atau tidak. Bukan 500-nya. Kalau 500 dibolak-balik ya 500. Dibeliin apa? Tergantung kita juga. Kalau antum beliin kerupuk dapat 5 karung. Tapi beliin emas, kita enteng enggak kelihatan. Nah itu. Tergantung kita. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha aminan fi sirrihi. Siapa yang di pagi hari kebutuhan dan kondisi rumah tangganya tentrem. Wa mu'afin fi badanihi, sehat badannya. Walahu qutu yaumihi, minimal besok ada yang dimakan, walaupun hanya sekedar sambal ikan asin. Masya Allah Pak, itu udah nikmatnya setengah mati. Tambah dikit-dikit 10 tusuk sate. Masya Allah. Udah. Loh, antum sekarang enaknya makan itu tergantung apanya. Badan antum sehat, sedang lapar. Itu. Orang aneh-aneh makannya itu kan gara-gara gak sehat aja itu. Itu. Nah, contoh Masya Allah. Kata Imam Ibnu Hazm, rata-rata orang itu kalau enak yang paling tahu orang lain, kalau susah yang ngerti diri sendiri. Anak kasih contoh. Ada sopir sama majikan dialog habis pulang. Ya, pagi plong, pikiran majikan ngomong kosong, enggak ada banyak ruwet pikiran, enak. Katanya si sopir, waduh pak, bapak itu kok jadi orang terkenal, di TV nongol terus, duitnya banyak, mobilnya masya Allah, build up semua, rumahnya gede, istrinya cantik. Wah pokoknya deh bapak, kalau karena pikir-pikir bapak ini orang paling bahagia. Wis pokoknya di omongin selangit. Akhirnya ajikannya nyeletuk, mas, mobil ini saya beli mahal loh mas, yang sering numpang, yang sering make siapa? Aku apa kamu? Ya saya pak. Yo, enakan saya apa enakan kamu? Ya saya pak. Selesai dah. Satu, saya itu makainya kadang-kadang aja, kamu yang nyetir. Bengkelin enggak, servis enggak tiban aja mahal tuh mas mobil saya, kredit ada yang belum selesai, kamu tinggal numpang aja, enakan mana? Ya saya pak. Itu satu. Terus itu rumah saya yang gede itu, istrinya ini kerja pak, istrinya sopir jadi pembantu di rumah. Yang sering makai rumah saya itu istri saya apa istri kamu? Ya istri saya pak, sering di rumah. Enakan mana istri saya sama istri kamu? Ya istri saya pak. Itu dua. Terus gini mas, kalau kamu pulang itu jam tidur jam berapa? Ya bapak pulang langsung pak, tidur jam 9-10 udah nyungsep. Tahu gak mas, sana itu tiap hari tidur jam 12, jam 1. Enakan mana saya sama kamu? Ya saya juga pak, gitu kan. Kamu jam 9 tidur, saya itu kadang-kadang harus baca ini, baca itu, persiapan, ada deal-deal yang belum saya selesaikan, masih juga harus melek lagi. Ternyata diusut-usut itu enakan sopir loh pak. Akhirnya majikannya apa? Kelihatannya aja mas, kamu lihat saya enak, nah itu aja. Giliran sedih susah, yang paling ngerti kita. Contoh, antum mukanya murung, sedih, ngasih kabar sama teman antum sekantor, mas, doain mas, ada apa mas? Ini orang tua saya baru dapat berita, mas, meninggal mas, 2 hari lalu. Ya, yes, mudah-mudahan mas diterima amalnya, ya masuk surga dirahmati Allah. Habis itu teman antum nyengir, ketawa ketiwi, antum sedihnya berbulan-bulan gak habis loh kan. Itu oleh karena itu sekarang intinya kata Rasulullah, masya Allah, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Itu loh pak, ini yang kita harus kuasai. Saya itu heran terhadap urusan orang mukmin, semua urusannya baik. Wali sadzaka illa lil mukmin, itu tidak dimiliki kecuali orang mukmin. In asabatu sarra, kalau mendapatkan nikmat syakara syukur, fakana khairan lahu, itu baik buatnya. Wa in asabatu dharra, kalau tertimpa musibah kecelakaan, sabara sabar, fakana khairan lahu, itu juga baik. Enak syukur, susah sabar, udah itu bahagianya di situ. Makanya zuhud ialah kata para ulama bukan menghindar dari makan enak, bisa makan gandum yang lembut, pilih yang kasar, bisa pakai pakaian yang halus, pilih yang apa keras. Tapi zuhud ialah kamu bisa menyikapi antara cacian pujian dengan sikap sama. Dipuji orang bisa tenang, dicela orang bisa diam. Enak. Makanya zuhud itu enggak bisa dinilai orang, masya Allah pak. Itu orang zuhud banget. Apanya pak? Tuh letek banget. Letek kok tanda zuhud. Kalau begitu orang gendeng paling zuhud itu kumel itu. Bukan. Lah terus gimana pak? Wah itu saya anggap dia itu zuhud banget pak. Diomongin orang tenang, dipuji orang tenang. Lo antum bisa menilai dohir, tenang itu terus zuhud. Lo kata ustaz itu, jangan-jangan dia diam-diam pulang nyantet lo mas. Podo, enggak zuhud juga. Diomongin orang diem, dipuji orang diem, pulang nyantet, ya enggak zuhud. Kamu mendapatkan nikmat, syukur, susah sabar, itu zuhud. Dan terakhir, ketika kamu mendapatkan musibah dunia, harapan pahala dari musibah itu lebih tinggi sehingga mengalahkan musibah itu. Contoh gini, antum duit dikemplang orang 50 juta umpamanya. Antum ya, bukan saya. Ini contohnya antum. Kalau antum sikapi akhirat oriented, masya Allah pak, enggak ada susah. Ya Allah, alhamdulillah saya punya simpenan 50 juta. Kalau saya habisin di dunia, belum tentu saya masuk surga. Dan alhamdulillah dia ngelatih saya sedekah infak. Kalau enggak dikemplang begini, enggak keturutan infak sekaligus 50 juta. Positif. Antum bisa telepon sama orang itu, mas, terima kasih mas, lu ngelatih saya infak. Kalau enggak kemplang kayak begini mas, anak ini pelit. Alhamdulillah itu. Enggak ada susahnya, tapi kalau dipikirin aja, ya Allah, coba 50 juta begini dikemplang si kampret gitu. Coba kalau Ramadan begini buat kulakan emping udah dapat berapa. Itu ini pikirin pak, ngenes. Tiap sujud doain sama dia kualat gitu kan. Ini mudah-mudahan ya Allah tuh yang emplang duit saya nyungsep tuh. Itu doa tuh jadinya. Karena enggak akhir ada akhirat oriented. Itu. Kalau antum akhirat oriented, masya Allah, 1 rupiah dilipatkan 700. Kalau 1 juta, subhanallah, 50 juta, antum pernah punya duit segitu? Makanya tenang. Akhir, apalagi akhirat itu lebih panjang. Dunia berapa sih? Itu. Walal akhiratu khairun wa abqa. Jadi seperti itu. Musibah. Mobil hilang, umpamanya mobil antum, ya, hilang, gitu. Ya Allah, alhamdulillah, Avanza umpamanya, nilai 137 juta. Ini Allah, alhamdulillah. Kayaknya ini mungkin yang kau beri cara saya masuk surga. Itu positif. Karena barangkali kalau enggak begini, ya Allah, sholat saya juga belum tentu khusyuk. Zakat saya juga belum tentu lancar. Hubungan sosial saya belum tentu masukkan surga. Kayaknya saya harus masuk surga lewat Avanza ya Allah. Loh, clear. Tuh. Itu umpamanya mobil hilang. Yang penting mobilnya antum. Bukan mobil saya. Itu. Jadi oke. Ana apa kiat untuk tetap qanaah? Begini, hadirin sekalian, saya buka buku Rintangan Setelah Kematian. Ini buku dari mulai awal kita nginjek dunia sampai akhirnya kita surga atau neraka. Inilah yang bisa membentuk kita qanaah. Akhirnya kita tinggal. Pemahaman yang benar kepada dunia itulah yang membuat kita itu bisa mensikapinya. Bukan diatur tapi mengatur dunia. Bukan ditekan tapi menekan dunia. Kalau seakhirnya dunia menguasai kita, untuk apa kita punya dunia? Dunia, kata Rasulullah, pernah ada kambing cacat bangkai. Ambil tuh, ya Rasulullah. Hidup aja gak mau, apalagi bangkai. Sungguh dunia itu lebih hina daripada ini. Dalam konteks, kalau antum menjadikan tujuan. Tapi sarana alhamdulillah. Buat umroh lancar, haji lancar, silaturahmi indah, dakwah juga, masya Allah. Itu. Makanya Rasulullah mengatakan, ni'mal malu soleh. lirrajuli soleh, sebaik-baik harta di tangan orang soleh. Itu. Jadi antum pahami hakikat dunia, insyaallah khana. Kedua, antum ingat harga nilai dunia dan akhirat, bandingkan. Masya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Rumah kita di surga itu luasnya selangit dan bumi. Tusuk kondenya orang penghuni surga itu lebih baik dari dunia seisinya. Wah Allah, enggak ada apa-apanya. Jadi kalau antum bisa menimbang setiap saat akhirat dunia. Walal akhiratu khairun wa abqa, walal akhiratu khairun laka minal ula, insyaallah antum qanaah. Dua. Orang itu, hadirin sekalian, kalau mendahulukan pola daripada gaya, kebutuhan daripada keinginan, insyaallah qanaah. Kadang-kadang kita itu maaf kejebak dalam gaya daripada pola, keinginan daripada kebutuhan. Pola saya berpakaian, untuk apa kita sekarang aneh-aneh? Tuh bawaannya cuma sekarang di kampung, keluar masuk, langgar masjid, ke sawah. Pakaian aja keren-keren. Itu apa? Kalau cukup 3 kenapa 5? Rumah. Kalau cukup 5 kamar kenapa 7? 3 kamar kenapa 5? HP juga gitu. HP aja kadang-kadang Apple harga 20 juta. Ini dikemplang copet nangis sampean. Lu yang gaya-gaya model-model yang Samsung harganya 300 itu. Antum kalau dikemplang maling, rok copet itu, ya beres mas, ambil nomornya sih yang penting. Kadang-kadang copet itu juga santun banget kok. Diambil HP-nya, ditinggal nomornya. Alhamdulillah, ini saling pengertian. Gitu. Katanya yang punya HP, saya juga mau ganti kok, pet copet. Alhamdulillah kamu juga ngerti kebutuhan saya, jadi kamu balikin nomornya. Pernah pak, HP saya kecopetan di Medina, dibalikin nomornya. Alhamdulillah, ini pecopet Medina. Masya Allah, beda Indonesia itu. Masya Allah, kadang-kadang aneh pak. Kita itu pergi kemana-mana, ketinggalan barang itu masih oto pak. Di Korea, di Jepang, di Indonesia, nggak ketinggalan aja hilang. kalau ada barang ketinggalan itu langsung statusnya ghanimah. Ghanimah. Alhamdulillah pak, saya nggak pernah dapat ghanimah itu. Indonesia itu antik kok. Itu banyak dulunya Badrun itu, ya. Badrun itu anaknya Siti Jenar itu ya. Bartut sama Bardun. Nah, hadirin sekalian, seperti itu. Nah, kiat qanaah juga, hadirin sekalian. Pentingkan kebutuhan daripada keinginan, pak. Ada rumah baru, pengin apa pengin? Komputer baru, pengin apa enggak pengin? Butuh enggak antum? Contoh aja sekarang, ada suami istri gak bisa nyetir beli mobil. Untuk apa? Itu gaya aja. Gaya. Mas, kok beli mobil? Iya mas, lagi pengen aja. Istri itu yang, lah kamu kan gak bisa nyetir. Iya. Lah istri kamu? Iya gak bisa pak. Terus kalau make, ya nyewa lah tetangga sebelah. Ya paling untuk kondang-kondangan aja biar gak malu banget. Itu aneh. Apalagi ibu-ibu itu kadang-kadang pakaiannya, masya Allah, 3 pintu, 5 pintu almari katanya, ngomong ke sana sini, mas, mbak, anak itu ngenes mbak, masa suami saya itu nggak pernah beliin pakaian, nggak pernah beli pakaian, 5 almari, 5 pintu almari itu apa itu, nggak punya. Apalagi kadang-kadang nyetel, bajunya hitam, sandalnya hitam. Bajunya putih, sandalnya putih. Bajunya biru, sandalnya biru. Yang repot itu apa? Bajunya batik, sandalnya kulit macan berarti kan gitu. Itu kadang ada perempuan itu sampai punya pak 2-5 sandal sepatu itu. Karena sepatu kondangan ada, takziah ada, ke mall ada, pasar ada, subhanallah, bahkan sandal arisan ada. Itu ini bisa capek kalau suaminya cepet tua elek bokek gitu kan, gitu gimana nggak cepet tua elek bokek, gaya hidupnya seperti itu. Nah, itu padahal nggak perlu semua. Kadang-kadang beli pakaian bolak-balik juga paling dipakai sekali dua kali. Itu jadi pentingkan pola daripada gaya, dulukan kebutuhan daripada keinginan. Makan butuh enggak, pakaian butuh enggak, rumah butuh enggak, itu insya Allah qanaah. Selanjutnya antum sering baca hadis-hadis, ayat-ayat yang menjelaskan tentang qanaah dan fadilah qanaah, antum akan cenderung. Nah yang selanjutnya antum baca sirah orang-orang yang zuhud, masya Allah, bagaimana ulama-ulama yang zuhud, bagaimana ulama-ulama menyikapi dunia. Dari situ antum dapat semacam figur keteladanan yang antum bisa jadi kiblat untuk ditiru. Itu di antara cara-cara kita untuk qanaah. Jam berapa, Bos? Ustaz, saya mau bertanya. Ya silakan. Apakah seorang yang berpoligami itu tandanya tidak bersyukur dengan satu orang istri? Betul. Ya. Jawabannya betul. Sudah, ya. Selesai. Ini enggak tanya ini, Pak. Cari pembenaran. Ya udah, biar puas saya jawab. Betul. Sudah. Di sini kita menggunakan bank yang konvensional. Hukum menggunakan kartu kredit gini, Pak. Kartu kredit itu banyak kelemahannya. Satu, seandainya boleh, itu kan ngutang. Nah, antum tiap hari berlindung dari utang. Bagaimana antum numpuk kartu kredit? Aneh. Ya Allah, jauhkanlah aku dari utang. Ya Allah, bebaskan dari utang. Kartu kreditnya 3. Nah, lucu antum. Itu ama aja antum minta anak gak mau nikah. Lucu. Utang, bahkan kartu kredit itu utang sistematik. Itu satu. Dan orang itu mendingan gak punya apa-apa daripada punya apa-apa tapi kenapa-kenapa karena utangnya banyak. Aduh, akhir orang itu rata-rata kalau kredit itu, Pak, ujung-ujungnya, aduh, kenapa dulu saya beli ini itu? Ya, kenapa dulu? Kenapa? Giliran sudah kepake, lunasin itu udah mulai maju mundur, maju berat. Itu prinsip hidup tanpa utang. Walaupun enggak punya apa-apa. Apalagi belum lagi penaltinya, belum lagi ribanya, belum lagi itunya. Cuman kita itu kadang-kadang diprovokasi oleh marketing apa itu, oleh siapa tuh, like apa, sales itunya. Wah, ini. Kalau antum terpaksa ya, itu untuk suatu tujuan tertentu, ya, pakai aja yang debet. Ya, debet aja udah cukup kok. Ya, insya Allah itu lebih tenang. Ada produk bank syariah, satu-satunya bank syariah itu BNI yang punya kartu kredit yang namanya Hasanah Card. Tapi di situ dulu kita juga coba untuk islamisasikan betul-betul, nggak ada penalti, nggak ada dana ini, kalau terlambat nggak ada penalti, dan juga ini apa, subkon-subkon yang diajak kerjasama barang-barangnya halal. Tapi nggak tahu sekarang karena kita juga sudah nggak hubungan lama, itu masih tetap komitmen terhadap itu tidak, ya. Walaupun Hasanah Card, ya, kalau bisa dihindarin, ya, memakai itu berbahaya. Orang itu model gesek, gasak, gosok, itu kartu kredit itu gesek, gasak, gosok, gosok. Itu ini gesek, gasak barang, mau ambilin semua pula-pula. Habis itu ya ada gosok, gesek, gasak, gosok. Itu ilmu kartu kredit. Itu makanya hindari. Bagaimana cara menghadapi orang yang menghalangi gerakan dakwah kita, contoh dengan menutup tempat pengajian? Ya, ini masuk ke dalam firman Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ketika disampaikan kepada dia din Allah, kau lihat orang munafik itu menghalangi jalan Allah dengan sekuat tenaga. Bisa datang yang memberikan, ya silakan. Sebetulnya nasihat itu kepada siapapun, apalagi dia muslim, ada pintu kebaikan. Bahkan kita sampai hari ini masih usaha, di apa yang dikatain tetap kita persuasi, kita datangi, kita minta izin, kita jelasin. Karena kita tidak ada tujuan untuk pelampiasan pribadi, sehingga kita harus marah-marah, kesel, ngujat, nyelanggar. Kita itu untuk kepentingan Allah. Pada dasarnya secara pribadi saya, Anda gak punya kepentingan masjid, harus menguasai masjid, dan saya harus mangkel enggak, diusir berkali-kali. Bagi saya itu kalau dakwah itu simpel kok. Saya itu kalau dilarang ngaji sono sini, diusir dari masjid sono sini, Anda bilangin, Pak, saya itu ngaji di mana aja itu enggak ada masalah, Pak. Enggak harus di masjid, di rel kereta aja bisa. Yang penting di syuting. Nah, iya. Yang penting di mana aja. Di taman bisa, di rel kereta bisa, di kuburan aja bisa, di syuting. Itu kan menjelaskan rintangan kematian di kuburan. Artinya kita itu bukan untuk kepentingan saya, bapak saya, mbah saya. Sehingga kalau saya terganggu, saya mangkel marah, saya harus enggak. Ini untuk kepentingan bersama, din Allah. Kamu juga sama punya kepentingan, agama ini supaya maju. Saya juga punya kepentingan sama, agama ini juga maju. Loh, bodoh loh. Loh, kenapa kita harus celah-mencelah, boleh enggak boleh, usir-mengusir? Oh, berarti ini ada salah paham. Ada hal yang miss. Duduk dong, Mas. Gimana, Mas? Aku boleh enggak ngaji terus? Enggak udah, ya udah. Ya tuh. Ya, pun saya juga kalau sudah seandainya dijamin masuk surga tanpa dakwah, senang saya. Itu. Enggak usah diusir, Pak. Ampen jamin aja aku masuk surga wis, tenang. Wis, jamin enggak usah dakwah, enggak usah ngaji. Surga tak jamin. Oh, enak udah. Ana tenang udah, mendingan dagangan. Itu jelas. Cuma kita itu punya amanah bersama. Yuk majukan agama Allah. Yuk kita sekarang terpuruk umat ini. Agama ini sudah hampir hilang, ditelan berbagai macam kebodohan, kejahilan, kesesatan. Kalau enggak ada dai yang berkuar-kuar, ulama yang nyampaikan dakwah, itu siapa yang menghidupkan agama ini? Siapa yang menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis, pendapat ulama di lipatan buku-buku ulama yang numpuk di perpustakaan itu? Kalau enggak ada yang dakwah, kasihan tuh buku, enggak ada yang buka. Ribuan dicetak, nganggur. Akhirnya nanti ilmu diangkat. Ya, orang bodoh merajalela. Kemungkaran pada akhirnya merajalela. Loh, hancur, Pak. Itu aja pertimbangan kita. Loh. Ya. Saya kira itu pertanyaannya juga udah habis, dan saya yakin antum juga setuju kalau ditutup. Jangan munafik, jangan basa-basi, ya. Kita akhiri. Subhanakallah. Ah, ya. Ya. Gini loh, Pak. Saya ingin cerita agama. Sejarah agama. Kenapa agama Yahudi itu punah? Kenapa agama Nasrani punah? Bukan karena diserang orang luar mereka. Agama punah Yahudi Nasrani diawali dengan penyimpangan yang dilakukan tokohnya. Membuat agama tandingan untuk menyenangkan syahwat duniawinya. Sehingga jualan agama Yang hak dikatakan batil, yang benar ditilep, disimpan, yang salah ditunjukkan ke umat. Akhirnya apa? Pelan-pelan berdasarkan perjalanan waktu, orang lebih yakin, masarkan, sosialisasikan yang palsu ini, sementara yang asli tersembunyikan. Pelan-pelan Taurat tidak dipelajari, Injil tidak disampaikan. Karena apa? Tokohnya ingin eksis ke duniawianya. Makanya pada saat itulah Allah menegur pertama kali di dalam surat Al-Taubah, pendeta-pendeta yang telah menyimpan emas perak tidak dizakat. Kenapa pendetanya, Pak? Ternyata dia itu memperkaya diri dengan agama, sehingga yang benar ditilep, disembunyikan, yang salah disampaikan kepada jamaah. Dan kecenderungannya orang itu senang yang salah-salah. Kenapa? Karena tadi, kalau sudah Rasul katakan kan tadi, kalau bakhil diikutin, hawa nafsu di bakhil ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan, orang bangga dengan pendapatnya. Nah, ini loh, pembenaran pendapat aja, agama enggak usah. Dan ini juga akhirnya apa? Memunculkan agama ajaran baru. Itulah yang dimaksud bid'ah. Makanya dikatakan oleh Al-Hasan Ibnu Athiyah, tidaklah ada satu bid'ah muncul melainkan sunnah sebadan mati. Kenapa? Karena ajaran itu tandingan bid'ah itu. Contoh sekarang bid'ah jenazah mengemuka, sunnah jenazah hilang. Bid'ah adzan mengemuka, sunnah adzan menghilang, dan seterusnya. Akhirnya pelan-pelan orang juga tidak mau mengaji Taurat, Injil, dan pengajian-pengajian yang kaitannya dengan Injil yang asli. Taurat yang asli enggak ada, orang hanya mendengarkan tutur tinular dari pendeta-pendeta yang tadi berjual beli agama untuk keuntungan dunia, walhasil hilang. Cuma bedanya kita satu, Qur'annya masih dijamin utuh. Tapi Pak, Allah enggak jamin penafsiran Qur'annya utuh. Makanya Islam itu bisa hilang bukan nasnya, tapi bisa hilang karena tafsirannya. Ditafsiri dengan tafsir menyimpang, dengan ditafsiri dengan tafsiran yang keliru. Sehingga ketika saat kita diwawancarai oleh TVRI ketika itu jelaskan tentang teroris, sebab utamanya adalah munculnya tafsir liar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Otomatis pemahaman liar membuahkan aplikasi liar salah-salah. Itu. Makanya hadirin sekalian, antum lihat, Quran itu enggak pernah bisa salah, Pak. Hadis yang sahih juga enggak akan pernah bisa salah. Yang bisa salah apa? Pemahaman. Ya, munculnya sekian banyak perbedaan itu emangnya Quran yang salah, hadis yang salah. Otak manusia dalam mencerna Quran Sunnah itu yang salah. Nah, orang nanti akhirnya tidak diajak untuk fokus Quran Sunnahnya, tapi tafsirnya. Tafsir yang salah diikutin membuahkan suatu ajaran yang salah. Nah, di sini muncul. Makanya Pak, kenapa Rasulullah itu lebih keras bid'ah ketimbang kepada kekufuran? Walaupun kufur itu bahaya, karena kufur itu merusak muslimnya, kalau bid'ah merusak islamnya. Kalau kufur membunuh muslimnya, kalau bid'ah membunuh islamnya. Pak, kalau muslim terbunuh matinya mulia apa terhina? Tapi kalau islam yang terbunuh mulia apa terhina? Terhina. Dengan demikian Sufyan As-Sauri mengatakan, iblis itu lebih cinta kepada bid'ah daripada maksiat. Karena maksiat ada harapan untuk tobat. Kalau bid'ah, orang ngaku benar tapi salah, kapan tobatnya, Pak? Padahal landasan tobat itu kan ada dua. Pertama, meyakini salahnya itu salah, tahu salahnya itu salah. Keduanya, ada tekad untuk menghilangi kesalahan. Hilang. Lah bid'ah itu gak ada. Malah yang salah diyakini benar, apalagi tekad untuk menghilangkan. Nah, bid'ah itu yang gak boleh di dalam masalah agama, bukan di dunia. Contoh aja sekarang antum kaitannya dengan sholat, zakat, puasa, haji. Soal masalah sekarang, antum bikin layar laptop bunder, silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bikin lonjong silakan, kan enggak harus kotak terus nih. Itu. Ya, antum juga bikin roda mobil segi 8. Jangan loncat-loncat begini. Ya monggo silakan. Sekarang pertanian pakai manual apa tradisional, apa konvensional, apa pakai sekarang teknologi modern, silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi tetap keduniaan ini juga enggak boleh keluar dari koridor agama dalam kaidah-kaidah halal haramnya, boleh tidaknya. Tapi kalau sekarang bid'ah yang dilarang itu al-ibtida'u fid-din ala ghairi mithalin sabiq, mengada-ada dalam masalah agama yang tidak ada contoh kaidah dalil pada zaman Rasul. Tuh. Yang diciptakan dalam rangka untuk menandingin syariat, tujuannya mempersungguh beribadah kepada Allah. Makanya rata-rata kalau orang-orang melakukan kebid'ahan itu tujuannya pasti baik. Banyak ketika Abdullah ibnu Mas'ud menegur orang yang dikir pakai kerikil itu, apa jawaban mereka? Ya Aba Abdurrahman, manuridu illa khairah, manuridu bihi illa khairah. Kami tidak menghendaki hal ini kecuali untuk kebaikan. Niat baik tok gak cukup, kalau gak benar juga gak diterima. Makanya di sini ibadah itu harus benar dan ikhlas. Niat tok gak cukup. Ya contoh saja, saya nyuap, yang penting niat saya ikhlas. Boleh. Ikhlas itu ada tempatnya. Kalau gak benar, contoh pak, pelacur itu, yang melacur itu apa gak ikhlas ngasihnya? Itu laki-lakinya rata-rata ikhlas. Itu, apalagi terpuaskan. Apalagi yang melacur orang Arab pasti jazakallahu khairan, jazakillah khair, ya kan? Iya. Itu. Apakah halal obahnya? Pelacuran jadi berubah ibadah? Enggak. Bener ikhlas. Ikhlas tok enggak bener enggak diterima. Bener tok enggak ikhlas juga enggak diterima. Nah ini pak, maaf jadi agak sedikit memanjang. Apapun itu kalau murni kan enak pak. Madu murni enak, obat asli enak, spare part genuine asli enak. Agama itu juga gitu. Coba antum berobat, dokternya profesional, resepnya bagus, beli obatnya asli, minumnya rutin, sembuh gak? Insya Allah. Lah sekarang dokternya abal-abal, beli obatnya palsu, jangan-jangan gaplek dicet itu. Itu. Diminum rutin kayak apapun ya enggak sembuh-sembuh. Itu beragama, Pak. Dan alhamdulillah loh Allah menyetel agama ini sudah cocok untuk manusia, enggak perlu ditambah, enggak perlu dikurangin. Al-yauma akmaltu lakum. Itu maknanya cukup, enggak usah ditambah-tambahi. Sempurna, enggak usah dikurang-kurangin. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Agama ini sudah disettle oleh Allah cocok untuk kebutuhan hidup manusia. Maknanya tidak ada orang yang dirugikan karena mengamalkan Islam. Coba mana sih anak tanya agama yang sulit bagi antum? Ruku. Kecuali ruku koprolnya ke belakang. Wah itu susah emang. Alhamdulillah ruku sujud nikmat kok. Puasa juga begitu. Subhanallah, gak ada jilbab. Apa sih yang sekarang sulit buat antum? Gak ada. Nuh kita tambah-tambahi ya, kadang-kadang ngantuk sono sini, kayak agama kita itu cacat aja, sehingga harus butuh Hindu, Buddha, harus butuh kecawen, animisme dioplos. Ini kan memang di Indonesia itu punya kebiasaan apa aja dioplos, bukan hanya cukrik. Ya, agama aja dioplos itu, masya Allah. Apa aja itu dimodif. Uang mobil aja itu orang Jepang sampai pangling pak. Datang ke Indonesia itu, mas, ini mobil siapa ini mas? Ini mobil Jepang pak, Jepang itu kan. Kok jadi begini? Bumpernya diganti Mercy, Innova. ini di masya Allah akhirnya apa? Orang Jepang itu enggak sampean. Ini bener nih mobil buatan Jepang. Karena udah dikasih banyak aksesoris. Makanya katanya senuk hor-hornya itu bener. Islam datang ke Indonesia itu sudah sungguh sangat dewasa. Banyak dandanannya. Udah pakai anting, udah pakai ini, pakai bingle, pakai wah macam-macam. Jadi orang Arab itu sudah enggak up, enggak ngeh lagi. Makanya betul katanya Maimun Ibnu Mahron, seandainya di antara salafus soleh dari kalangan sahabat dihidupkan kembali oleh Allah, suruh ngecek keagamaan umat Islam, yang dikenali cuma satu, sholat ngadep kiblat. Iya. Sekarang suruh ngecek, Abu Bakar umpamanya datang ke Indonesia. Assalamualaikum. Kar, apa kabar? Umpamanya. Nih cek, setelah kematian, apalagi nih? Setelah sholat, gak ada yang dikenali. Saya itu sejak zaman Rasul mulai jadi nabi sampai akhir belum pernah ngenalin ini mas. Ini gak kenal. Setelah keliling dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, capek sholat. Nah kalau ini gimana nih sholat ngadep? Nah ini baru bener nih, bukan ngadep utara maksudnya. Itu tok yang dikenali benernya, karena sudah berubah semua. Ini kewajiban kita. Makanya namanya tajdid, namanya sohwah kebangkitan Islam adalah mengembalikan real agama pada tempatnya. Ibarat kereta itu udah melenceng gitu loh pak, balikin. Real dua tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah. Terus kemudian dikait-kaitkan, itu ada pengkaitnya, tidak lain adalah ulama yang bisa berhak untuk menghubungkannya, bukan kita. Ya, dengan demikian insya Allah akan keluar aplikasi yang bagus. Quran Sunnah dikaitkan oleh ulama ala fahmi salafus soleh, menurut pemahaman salafus soleh, insya Allah Islam kita itu lempeng, enak, lancar, nyampe stasiun itu. Ya. Antum tanyanya sedikit tapi lama karena antum jadi nambah 15 menit. Demikian subhanakallahumma wabihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.